بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Sebelum kita masuk ke kitab yang berikutnya, kita bacakan terlebih dahulu Al-Abyat Al-Syi'riyah yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah dalam bab huquqiz zauj. Kata beliau, "Thumma an-nisa'u huququhunna bikiswatin wa kadzaaka infaqun wa tarku hawani wa lahu 'alayha haqqu ta'atiha lahu wal wailu in tarakathu kal ghadbani." Kemudian para wanita, hak-hak mereka yang harus ditunaikan oleh suaminya adalah pakaiannya. Demikian pula nafkah, dan hendaklah suami meninggalkan untuk menghinakan mereka. Dan bagi suami juga memiliki hak yang harus dikerjakan oleh istrinya, yaitu ketaatan seorang istri kepada suaminya dan kecelakaan, kebinasaan apabila dia meninggalkan ketaatan yang menyebabkan suaminya marah dan murka kepadanya. Kemudian kita masuk ke kitab yang berikutnya. Qala hafizahullah kitabut talaq. Kitab At-talaq. At-talaq yang artinya perceraian. Asal bahasa at-talaq dari kata at-takhliyah, artinya melepaskan. Kalau dikatakan oleh seorang, at-talaqa rajulun qaida fulan, maknanya adalah khalla arsala si fulan mentalaq, yakni melepaskan ikatannya si fulan dalam keadaan dia terikat. Dari sini menunjukkan bahwa secara bahasa maknanya at-takhliyah, mengosongkan, melepaskan. Adapun secara istilah asy-syar'i, apabila para fuqaha menyebutkan di dalam kitab-kitab fikih mereka kitabut talaq, maka yang dimaksud dengan at-talaq adalah hallu qaidin nikah au ba'dih, melepaskan ikatan pernikahan, atau melepaskan sebahagian. Jadi imma keseluruhan dari ikatan pernikahan atau sebagian, tergantung dari jenis tolaknya, sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Nah, oleh karena itu para ulama selalu menyebutkan kitab talak ini, ya, berdampingan dengan kitab nikah, karena memiliki hubungan, di mana at-talaq adalah melepaskan seorang dari tali pernikahan yang pernah dahulu mereka mengikatnya. Dan at-talaq ini para ulama menyebutkan bahwa at-talak memiliki hukum, ya, dengan lima hukum. Dalam artian, at-talak berputar kepada al-ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum taklifi. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum-hukum taklifi itu ada lima pendapat yang masyhur. Walaupun di sana ada perselisihan, tapi yang masyhur ada lima perkara, yaitu mubah, makruh, mustahab, wajib, dan haram. Ada yang memasukkan yang lain, khilaful aula, menyelisihi yang utama. Nah, para ulama mengatakan bahwa hukum talak itu berputar pada lima hukum ini. Ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang mustahab, ada pula yang wajib untuk ditalak. Yang mubah dari perceraian apabila tidak terjadi kecocokan. Apakah disebabkan karena tabi'ah, watak yang berbeda? Nah, sehingga tidak ada kecocokan di antara mereka. Maka dalam hal ini boleh seseorang mentalak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim ayat-ayat tentang at-talak. Bahkan ada surat khusus namanya suratul talak, menunjukkan bahwa perkara talak ini secara nas waqi' diperbolehkan. Adapun mentalak itu hukumnya mustahab apabila istrinya atau si wanitanya melakukan pelanggaran syar'i misalnya. Ya, apakah disebabkan karena akhlaknya yang jelek? Ya, yang menyebabkan dia sering membangkang, yang merupakan suatu kemaslahatan apabila dia menceraikannya. Apakah kemaslahatan itu bagi sang suami atau juga bagi sang istri, agar dia mendapatkan pelajaran? Maka dalam hal ini dianjurkan seseorang untuk mentalak apabila dinasihati dia tidak mampu, dan seterusnya. Dan talak menjadi makruh apabila dilakukan tanpa sebab. Ya, tidak ada sebab, bukan disebabkan karena akhlak wanita yang jelek, tapi sekedar keinginan dari pihak laki-laki, pihak sang suami, untuk mentalak, bukan karena uzur atau sebab yang syar'i. Dalam hal ini para ulama mengatakan bahwa apabila seorang mentalak istrinya tanpa ada sebab yang syar'i, maka hukumnya adalah makruh. Dan mereka menjadikan dalil hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadul halal ila Allahi at-talaq." Perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-talaq, walaupun itu halal. Namun hadis ini sebagian dari ahlul hadis mendhaifkannya dan mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Namun di sana ada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisyaratkan pada hal tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa in khafat min ba'liha syuzudan, nusyuzan aw i'radan, fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha. Was-sulhu khair. Wa uhdiratil anfusu syuhha. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira." Apabila seorang wanita khawatir dari suaminya, nusyuz, ya, atau i'rad, sang suami berpaling darinya, khawatir tidak memberikan nafkah kepadanya karena suami tidak senang kepada dia. Naam. Sehingga suaminya berpaling. Maka tidak mengapa bagi mereka, suami dan istri, untuk melakukan islah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk islah itu bermacam-macam. Apakah mungkin karena suaminya tersebut poligami sehingga istrinya ini merasa bahwa suaminya sudah tidak senang kepadanya? Ya. Apakah mungkin disebabkan karena sang istri tersebut tidak lagi bisa membuahkan sehingga sang suami sudah tidak tertarik lagi dan berpaling darinya? Maka ini timbul kekhawatiran dari pihak sang istri, jangan sampai dia akan dicerai oleh suaminya. Maka dia ingin suluh. Dia ingin terjadinya islah antara dia dengan suaminya. Ya, caranya bagaimana? Sang istri mengatakan pada sang suami, "Sudahlah, tidak perlu kita bercerai. Akan tetapi saya rela hari saya diberikan padanya. Misalnya, saya tidak usah mendapatkan pembagian hari. Kalaupun perlu nafkah, tidak mengapa dikurangi." Ya. Nah, untuk tidak memberatkan suami. Apabila suaminya menyetujui, maka terjadilah suluh. Ya. Islah, perbaikan di antara mereka berdua. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sulhu khair. Dan melakukan perbaikan antara keduanya itu lebih baik daripada perceraian. Maka isyarat di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla lebih menyukai untuk senantiasa terjadi ikatan pernikahan itu. Nah, dan tidak terjadi perceraian. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa as-sulh, tetap melakukan perbaikan antara suami istri, itu jauh lebih baik daripada al-firaq at-talaq. Dan terkadang at-talaq hukumnya wajib. Terkadang wajib. Apabila seorang wanita sudah tidak lagi bisa diatur dan melakukan apa saja yang dia inginkan, sehingga sampai kepada derajat dia menjadi seorang dayuth. Ya. Apa saja yang dilakukan tidak dipedulikan oleh suaminya. Nah, dia berzina. Dia bermain dengan selain suaminya. Nah, maka dalam keadaan seperti ini wajib bagi suaminya untuk menceraikan dia. Kalau tidak, dan tetap ada hubungan suami istri, berarti istrinya menjadi dayus. Nah, dia menjadi dayus. Ya, ini suaminya. Dia membiarkan istrinya keluyuran. Dalam keadaan dia sama sekali tidak punya sifat cemburu. Oleh karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, apabila ya dia berzina, maka dia wajib untuk melepaskannya. Kalau tidak, maka dia akan menjadi dayus. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat dayus. Dan at-talak juga bisa menjadi haram. Apabila seorang mentalak istrinya dalam keadaan istrinya haid. Dan itu tidak diperbolehkan. Ataukah dia menceraikan istrinya dalam keadaan istrinya suci, ya, tapi dia telah bersetubuh dengan istrinya yang tersebut pada saat sucinya itu. Itu pun tidak diperbolehkan. Sebagaimana yang akan kita jelaskan nanti. Walhasil dari sini menunjukkan bahwa hukum at-talaq berbeda-beda. Tergantung dari keadaan-keadaannya masing-masing. Qala asy-syarhu, penjelasan. Yaqa'u at-talaqu bi lafzi at-talaq. Talak itu terjadi dengan lafaz talak. Ya. Kalau bahasa Indonesianya cerai. Kakaulihi, misalnya dia mengatakan anti talik. Kamu saya cerai. Nah, dan tidak ada qarinah yang lain dari lafaz talik yang diucapkan oleh seorang laki-laki ini kecuali lafaz yang bermakna cerai. Nah, beda misalnya kalau istrinya terikat. Ya, mungkin karena dibawa lari perampok misalnya. Lalu dia, suaminya datang dan melepaskannya. Ya. Datang suaminya melepaskan ikatan istrinya dalam keadaan terikat. Ketika dia melepaskan, dia mengatakan pada istrinya, anti talik. Maksudnya apa? Kamu? Apa? Talik yakni apa? Lepas dari ikatan. Bukan cerai. Nah, kalau ada qarin yang seperti ini, maka tidak terjadi. Tapi kalau tidak ada qarinnya yang menunjukkan hal tersebut, kecuali dia mengatakan pada istrinya anti talik, maka lafaz at-talaq, ya, yang disertai dengan niat, ini menunjukkan bahwa telah terjadi perceraian. Atau dia mengatakan talaqtuki, aku menceraikan kamu. Ma'aniyatihi, bersama dengan niatnya. Wa azmiha ala dhalik, dan tekadnya untuk melakukan hal tersebut. Wa hadha ijma'un minal muslimin wa nassul Qur'anil Karim. Ini sepakatan kaum muslimin, para ulama, dan berdasarkan nas yang terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wa amma ma asbahahu ma'aniyati talaq, adapun yang selainnya yang serupa, ya, lafaz-lafaz yang kelihatannya sindiran tapi dia punya niat untuk menceraikan. Ka qaulihi, misalnya dia mengatakan ilhaqi bi ahlik, kembali kamu kepada keluargamu, dan dia dia meniatkan pada dirinya cerai. Nah, beda kalau misalnya dia mengatakan kembali kamu kepada keluargamu, mungkin karena dia tidak suka melihat wajahnya pada waktu itu, suruh kembali. Sama sekali tidak ada niat pada dirinya untuk menceraikannya. Nah, maka ini bukan lafaz cerai. Oleh karena itu tidak terjadi perceraian. Ketika Ka'ab bin Malik bersama dengan dua temannya yang dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi', ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu memerintahkan kepada keluarganya untuk pulang ke rumahnya. Dan Ka'ab bin Malik menyuruh istrinya untuk pulang ke rumahnya, dan bukan lafaz cerai. Dan tidak ada niat cerai sama sekali. Nah, maka yang demikian ini pun harus disertai dengan niat. Kalau hanya sekedar mengatakan ilhaqi bi ahlik, kembali ke keluargamu, maka belum cukup. Au ma syabahahu, atau yang semisalnya, ya, yang disertai dengan niat, fassahihu wuku'u, maka yang benar terjadi, jatuh perceraian itu. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala limra'atin, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada seorang wanita, wa hiya ibnatul jun, yaitu anaknya si jun, ilhaqi bi ahlik, kembali kamu kepada keluargamu, dan itu cerai. Wa hadzal hadits fi sahih al-Bukhari an Aisyah, hadits ini dalam sahih al-Bukhari dari hadits Aisyah. Wa'addahu talaqan, dan dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai talaq. Wa qad warada fil Qur'ani at-talaqu, dan telah terdapat pula dalam Al-Qur'an Al-Karim at-talaq, perceraian itu, bi lafzi as-sarah wal firaq, dengan lafaz as-sarah, ya, ataukah al-firaq, berpisah. Wahada yadullu ala adamin hisari lafzit talaqi littatliq. Maka ini menunjukkan bahwa tidaklah terbatas lafaz talak itu harus dengan lafaz anti talik ataukah talak tuki. Nah, namun kalau dia mengucapkan suatu sindiran dan dia menyertakan sindiran itu dengan niat bahwa dia ingin mentalaknya, maka talak jatuh. Maka talak jatuh. Pergi kamu misalnya, dia niatkan talak. Keluar kamu dari rumah ini, dia niatkan talak. kembali kamu ke keluargamu, inakan talak, maka talak terjadi. Wallahu a'lam. Bisyarti niyati ma'ahu, dengan syarat niat. Wa bihadza yaqulu Malikun wasyafi'iyyu wa ghairuhuma. Dan ini adalah pendapatnya Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i dan selain keduanya. Wallahu a'lamu bissawab. Apa pertanyaan? Orang anak? Suami mengatakan, kamu saya cerai. Ya, dia mengatakan pada istrinya, kamu saya cerai. Anaknya mengatakan, jangan, jangan. Ya, haknya sang suami, barakallah. Ya. Dia sudah mengatakan cerai. Anak mengatakan, jangan. Jangan ini tidak membatalkan lafaz cerai itu. Kalau dia sudah meniatkan, ya, dan dia telah mengucapkan lafaz, ya, cerai, dan misalnya dengan niat cerai, maka terjadi perceraian. Ya. Nah, tidak ada daya bagi sang anak untuk membatalkan, ya, lafaz cerai tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Ilahuna ikhwanah.